بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أما حكم صلاة الجنازة لمن؟ لمن؟ فرض كفاية أحسن. طيب، تكبير yang keempat dalam salat jenazah mengangkat tangan atau tidak? Nah, tidak أحسن. Mengangkat tangan pada takbir yang keberapa? Pertama, yaitu takbiratul ihram. Ada ala rajih. Baik. Salawat Ibrahimiyah. Bagaimana bunyinya? Anda men? Salawat Ibrahimiyah. Nah. Nah, Mahsin. Ini yang dimaksud dengan salawat Ibrahimiyah. Baik. Salat atau doa dalam salat jenazah. Siapa yang hafal? Baik. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mensolati jenazah. Hal-hal yang perlu ditulis, hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mensolati jenazah. Pertama, anak kecil atau bayi wajib disolati. Bagaimana dewasa? Anak kecil atau bayi wajib disolati. Bagaimana dewasa? Al-Majmu' jilid 5 halaman 257. Jadi anak kecil atau bayi wajib disolati sebagaimana dewasa. Ini dengan keumuman dalil. Dalil-dalil yang menerangkan tentang wajibnya disolati untuk dewasa, maka masuk juga untuk anak kecil. Nah, yang penting dia sudah dikatakan jiwa. Nah, dia hidup. Kemudian meninggal. Maka ini dikatakan jiwa. Dan dia wajib untuk disolati. Baik itu bayi. Bayi yang dia baru lahir dapat sehari dua hari. Mati kemudian. Maka tetap disolati. Kenapa? Karena dia sebagaimana dewasa. Dewasa juga tadinya dia hidup, kemudian dia mati, maka disolati. Kemudian yang kedua, bayi yang meninggal di perut ibunya, setelah ditiupkan ruh atau berumur 4 bulan ke atas tetap wajib disolati. Jilid 3 halaman 458. Jilid 3 halaman 458 Al-Mughni. Al-Majmu'. Jilid 5 halaman 258. Baik, jadi bayi yang meninggal di perut ibunya setelah ditiupkan ruh atau berumur 4 bulan ke atas tetap wajib disolati. Nah, jadi janin ketika berada di perut ibu itu ada yang ia meninggal sebelum ditiupkan ruh. Baik. Yakni dengan istilah keguguran, baru 2 bulan baru berbentuk gumpalan daging atau gumpalan darah atau sepotong daging, belum berbentuk, kemudian keluar keguguran, maka apakah dia disolati? Tidak. Kenapa? Karena belum ditiupkan ruh. Nah, kenapa? Karena masih berbentuk gumpalan atau potongan daging. Nah, kemudian ketika dia sudah ditiupkan ruh, berarti sudah berbentuk utuh manusia. Nah, dan ditiupkan ruh, tahunya dari mana? Gerak. Nah, ibu akan merasa ketika bayinya itu gerak, terasa. Nah, ketika dia keguguran setelah itu, berapa umurnya? 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Maka disolati. Nah, intinya sudah ditiup ruh atau belum. Dan kalau dihitung dengan bulan, yang sudah ditiupkan ruh itu 4 bulan dan ke atas. Itu ditiupkan ruh. 4 bulan, umurnya 4 bulan dan ke atas. Ada pun kurang dari itu, belum ditiupkan ruh. Maka tidak perlu untuk disolati. Nah, kemudian yang ketiga, salat ghaib. Disyariatkan hanya pada mayat yang tidak ada yang mensolatinya. Sholat ghaib disyariatkan hanya pada mayat yang tidak ada yang mensolatinya. Seperti seorang yang meninggal di negeri kafir. Seperti seorang yang meninggal di negeri kafir. Dan tidak ada satupun yang mensolatinya. Dan tidak ada satupun yang mensolatinya. Ahkamul janaiz. Halaman 118. Al-Majmu'. Jilid 5 halaman 253. Al-Majmu' jilid 5 halaman 253. Jadi salat ghaib disyariatkan hanya pada mayat yang tidak ada yang mensolatinya. Seperti seorang yang meninggal di negeri kafir. Dan tidak ada satupun yang mensolatinya. Biasanya yang tidak ada mensolatinya ini di negeri kafir yang memang tidak ada muslimin di sana. Nah, jadi bukan hanya di negeri kafir, tapi memang tidak ada mensolati di sana. Sebab alhamdulillah banyak dari negeri-negeri kafir yang di sana ada muslimin. Kemudian mereka menyolatinya cukup. Yang berada di negeri lain tidak perlu sholat ghaib. Tidak perlu sholat ghaib. Ada. Nah, tapi kalau tidak ada yang menyolatinya, negeri kafir. Dia meninggal di antara mereka, kufar. Tidak ada muslim satupun. Nah, meninggal tidak ada yang menyolatinya. Kemudian dapat kabar keluarganya. Maka bagaimana? Sholat wajib. Nah, ada. Jadi, sholat wajib disyariatkan demikian keadaannya. Tapi kalau sudah ada yang menyolatinya, maka tidak perlu. Nah, tidak perlu untuk disolati. Nah, dan ketika ada seorang yang dia mengajak untuk sholat gaib di masjid. Nah, kalau kita tahu ternyata itu adalah sholat gaib, maka tanya terlebih dahulu. Tanya, di mana jenazahnya? Kalau dia mengatakan di Surabaya, ma'ruf Surabaya, Indonesia. Nah, insya Allah dia menyolatinya. Jangan ikut-ikutan. Artinya jangan ikut berdiri pun dan menyolatinya. Kenapa? Ghairu masyru'. Nah, memang terkadang mereka biasanya setelah sholat fardu, kalau itu ada sholat wajib atau sholat Jumat, setelah sholat Jumat tiba-tiba mereka pada berdiri. Sholat apa ini? Nah, jangan ikut. Kenapa? Dalam ibadah harus jelas. Nah, amalan apa yang kita amalkan, kemudian apa ini bentuknya? Nah, sholat jenazah, mana jenazahnya? Nah, kalau ternyata gaib, nah, kecuali kalau meninggal di negeri kufar dan tidak ada yang menyolatinya. Ada. Nah, dan ulama memasukkan dalam hal ini, yaitu mereka yang meninggal dan dia hilang jasadnya. Seperti terkena bom, hancur, hilang. Tidak ketahuan di mana jasadnya. Atau tenggelam di laut, di sungai. Tidak tahu jasadnya. Atau dimakan oleh binatang buas. Maka ulama mengatakan boleh juga untuk disolati gaib. Kenapa? Tidak ada yang menyolatkan. Nah, tidak ada yang menyolatinya. Maka masuk pada bab ini. Sholat gaib. Baik. Yang keempat. Jadi yang tadi berdasarkan Raja Najasyi. Raja Najasyi meninggal di antara kufar. Rasulullah SAW akhirnya sholat gaib. Nah, menyolati dalam keadaan jenazah tidak ada atau tidak hadir di hadapannya. Nah, dan Rasulullah SAW hanya menyolati Raja Najasyi. Kalau umpamanya dari sholat gaib, padahal di sana atau di kota lain sudah ada menyolatinya, pasti Rasulullah SAW akan menyolatinya. Nah, maunya ada yang meninggal di mana, di Mekah, di Taif atau di yang lainnya, pasti akan dinukil. Tapi ternyata Rasulullah SAW hanya Raja Najasyi. Yang itu di luar negeri. Dan tidak ada yang menyolatinya. Nah. Kemudian yang keempat. Boleh sholat jenazah di masjid. Boleh sholat jenazah di masjid. Dan yang afdal di luar masjid. Yaitu di tempat yang telah disediakan untuk sholat jenazah. Baik. Jadi yang keempat, boleh sholat jenazah di masjid. Dan yang afdal di luar masjid. Yaitu di tempat yang telah disediakan untuk sholat jenazah. Al-Majmu' Jilid 5 halaman 162. Jilid 5 halaman 162. Al-Fath. Fathul Bari. Al-Fath. jilid 3 halaman 237. Al-Muhalla nomor 603. Al-Muhalla Fatawa At-Tahara wa Salah. Fatawa At-Tahara wa Salah jilid 2 halaman 296. Jadi hukum asal salat jenazah itu di luar masjid. Karena demikian amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika ada yang meninggal maka disalati di luar masjid. Yaitu di tempat yang memang biasa mereka salat di sana. Ada menyolati jenazah di sana. Contoh seperti di Dammaj waktu itu di Yaman. Syekh Muqbil dan juga yang lainnya ketika mensolati jenazah, maka disolati di tempat yaitu dekat dengan makam. Setelah disolati, maka langsung dibawa ke makam. Di tempat yang luar, di lapang. Nah, di lapang. Ada yang diistilahkan dengan musalla. Musalla al-janazah. Musalla al-janazah. Ada musalla al-id. Ada musalla al-janazah. Seperti itu. Nah, di tempat yang apa? Ada. Jadi, itu sunnah. Nah, cari tempat yang lapang. Atau tempat olahraga di situ. Maka, sholatlah di sana. Tanah lapang itu. Itu sunnah. Nah. Nah, jika diadakan sholat itu di masjid, maka tidak mengapa. Tapi yang afdal adalah di musalla, tempat lapang. Musalla dalam bahasa Arab itu. Artinya tempat yang lapang, tanah lapang. Tapi kalau tempat kita, musalla masjid kecil yang tidak dibuat sholat Jum'ah. Baik. Kemudian yang kelima, tidak mengapa safar dalam rangka mensolati jenazah. Yang kelima, tidak mengapa safar dalam rangka mensolati jenazah. Fatwa Ibnu Baz. Fatawa Ibnu Baz. Jilid 13 halaman 138. Jilid 13 halaman 138. Jadi tidak mengapa safar, dia bepergian jauh dalam rangka untuk mensolati jenazah. Dikabarkan bahwa temannya, teman dekat dia meninggal, maka dia pun pergi untuk menyolatinya, atau keluarganya atau saudaranya. Nah, maka tidak mengapa. Nah, ini juga sebagaimana yang sebelumnya tentang bolehnya untuk mengabarkan, nah, tentang kematian seorang, dikabarkan lewat telepon. Untuk apa? Agar banyak orang menyolatinya. Nah, ada. Nah, boleh orang untuk dia pergi safar dalam rangka ini. Tidak apa-apa. Tapi sebagaimana yang diterangkan di sini oleh Syekh Ibnu Baz di fatwanya jilid 13 halaman 138. Nah, kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita akan lanjut lagi, masih banyak dari masail permasalahan-permasalahan seputar ini. Nah, insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. Sebab apa yang kita jelaskan tentang sholat jenazah ini sendiri belum. Tentang sholat jenazah, tentang sholat jenazahnya. Nah, ada tentang apakah sholat jenazah itu harus pakai doa iftitah atau tidak. Nah, apa hukumnya? Ini masail. Kemudian dalam takbir. Nah, apakah takbir hanya takbir yang pertama, apakah boleh takbir-takbir yang lainnya? Nah, khilaf ulama dalam masalah ini. Tapi kemudian jika jenazahnya dua, maka bagaimana kita mensolatinya? Tapi kalau satu ma'ruf, kemudian bagaimana posisi imam berada di mana? Jika dia laki, berada di mana posisinya? Kalau perempuan, maka posisi imam di mana? Jika jenazahnya banyak, dua, tiga. Tapi jika jenazahnya sekarang dua, tiga, ternyata ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, bagaimana posisinya? Itu semuanya masail. Akan dijelaskan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Nah, bila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.